Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang saya hormati, kita masuk pada sulbul maudhu, pada inti pembahasan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadus Salihin yang mengandung untaian nasihat dan ilmu yang sangat berharga dan sangat indah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Dan beliau rangkai, biasanya setiap bab diawali dengan ayat-ayat, kemudian baru membawakan hadis-hadis yang berkait dengannya. Bab pertama adalah babul ikhlas wa ihdharun niyyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam semua amalan, ucapan ataupun berbagai macam ibadah-ibadah. Al-barizah wal-khafiyah, apakah ibadah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Karena ada ibadah yang sifatnya zahir, tampak, seperti sholat. Ada pula ibadah yang kadang tidak terlihat, apakah dia sedang melakukannya atau dia tidak melakukannya. Seperti seorang yang berpuasa, kalau puasa itu adalah puasa sunnah, kita tidak tahu kalau dia berpuasa atau tidak berpuasa, tidak terlihat. Atau yang lebih tersembunyi lagi adalah perkara batin, perkara yang berkait dengan kecintaan dan kebencian. Mengapa kita cinta pada si fulan dan mengapa kita benci kepada yang lainnya? Apa dasarnya? Kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ibadah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada para ulama, para masyayikh, para imam-imam ahlu sunnah, itu juga ibadah. Kalau niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah yang batinah, ibadah yang sifatnya batin. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali judulnya dengan kalimat Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah fi Jami'il A'mali wal Aqwali wal Ahwal al-Barizah wal Khafiyah. Yang kalau diterjemahkan maknanya bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, perbuatan, ucapan dan keadaan yang tampak maupun yang tidak tampak. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Beliau bawakan di awal babnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, tidaklah mereka diperintah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina, agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bagi Allah lah agama ini seluruhnya. Hunafa'a, hunafa' maknanya cenderung kepada Allah dan menjauh dari selainnya. Artinya ma'ilina an jami'il adyan ila dinil Islam, cenderung kepada Islam dan menjauh dari agama-agama lain. Maka Allah katakan selanjutnya dengan kalimat وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, itulah agama yang lurus. Karena inti agama yang lurus adalah tiga perkara ini. Pertama, يَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kedua, وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ, mendirikan salat. Yang ketiga, wa yu'tu zakah, dan mengeluarkan zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, ini adalah agama yang lurus. Kemudian dibawakan ayat kedua dalam bab ini, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kata Allah dalam ayat ini, tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ini berkait dengan ibadah kurban, sembelihan-sembelihan untuk hadi. Apakah di hari raya Idul Adha atau dalam haji, ketika mereka menyembelih hewan kurbannya. Maka barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, tetapi ketakwaan kalian, yaitu ketakwaan yang ada dalam hati-hati kalian, yakni keikhlasan kalian. La yanalallahu luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ini juga keikhlasan. Yang ketiga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan, jika kalian sembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian ataupun kalian buka, kalian keluarkan, tetap Allah mengetahui. Artinya, apakah kau sembunyikan atau engkau tampakkan, semuanya Allah tahu. Maka hendaklah luruskan niat, hendaklah ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang ada di mulut dan apa yang ada dalam hati, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalau ternyata di mulutnya saya sungguh ikhlas, tapi hatinya saya ingin agar dipuji oleh si fulan, saya ingin mendapatkan keuntungan ini, Allah Maha tahu. Apa yang diikrarkan oleh mulut kalian, Allah tahu. Dan apa yang disembunyikan dalam hati kalian, Allah tahu. Maka ketika berbeda apa yang di mulut kalian dengan apa yang ada dalam dada kalian, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kalian berdusta. Saya ikhlas, ternyata hatinya mengatakan aku ingin keuntungan ini, aku ingin pujian itu, dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membawakan tiga ayat ini, maka Nawawi rahimahullah melanjutkan dengan membawakan hadis-hadis. Yang pertama hadis yang masyhur, yang semua kita kenal, yaitu tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Beliau bawakan dengan sanadnya, wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Al-Qurashi maksudnya dari turunan Quraisy, sedangkan al-Adawi adalah dari suku Bani Adi. Itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Muttafaqun ala sahhatihi. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, sesungguhnya atau hanya saja yang namanya amalan tergantung niat-niatnya. In hasan fa hasan. Kalau baik maka baik, tapi kalau niatnya jelek jadi jelek. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan nilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yusibuha, karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hijrahnya karena wanita atau karena harta. Ikhwani fi din, a'azakumullah, hadis yang muttafaq alaih ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat. bahwa niat itu menentukan nilai sebuah amalan saleh. Amalan dikatakan saleh memiliki dua syarat. Syarat pertama keikhlasan, syarat kedua kecocokan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika dua syarat ini terpenuhi, maka amalan itu dikatakan saleh. Amalan yang baik, amalan yang masya Allah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama keikhlasan, bahwa niatnya dia mengerjakan amalan itu untuk Allah karena Allah. Kalau sudah diniatkan untuk Allah karena Allah, maka syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, apakah dia mengerjakannya sesuai dengan apa diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah? Kalau sesuai dengan kitab dan sunnah, berarti syarat kedua terpenuhi. Maka barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang simple tetapi bermakna luas, yaitu kalimat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, para pendengar yang saya hormati, bahwa niat dibahas dalam dua bab atau dalam dua bidang ilmu. Dibahas di dalam tauhid, aqidah, dan dibahas pula dalam fiqih. Mengapa demikian? Dibahas di dalam aqidah, di dalam tauhid, dalam pelajaran atau dalam bidang ilmu aqidah, karena yang namanya niat itu barakallahu fikum, urusannya adalah dengan apakah dia beribadah kepada Allah atau beribadah pada yang lain. Sehingga itu berkait dengan tauhid, la ilaha illallah. Kamu beribadah untuk siapa? Untuk Allah. Maka salatmu harus karena Allah, puasamu harus karena Allah, sedekahmu harus karena Allah. Ini akidah. Tetapi ternyata di dalam bidang fikih dibahas pula niat. Mengapa demikian? Karena seseorang ada yang mengerjakan hal yang sama tetapi berbeda niatnya. Membedakan yang satu dengan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Seperti ketika engkau berpuasa, akan ada pertanyaan, niatmu puasa apa? Oh, puasa 6 hari di bulan Syawal. Atau engkau meniatkan untuk mengqadha puasa yang terlewat kemarin ketika sakit. Akan berbeda. Di mana perbedaannya? Puasanya sama persis. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kita jawab, perbedaannya pada niat. Dibahas di mana? Dibahas dalam kitab fikih. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Atau untuk membedakan satu ibadah dengan adat. Adat kebiasaan. Misalnya kamu pagi-pagi biasa mandi. Karena daerah kamu sangat panas. Sehingga bangun subuh pengennya menyegarkan diri. Mandi. Maka kita akan tanya, kamu mandi apa? Ya karena ingin segar saja. Maka itu adalah adat kebiasaan. Tetapi ketika kamu junub di malam hari, pagi harinya kamu mandi, maka harus ada perbedaan. Tetapi kan perbuatannya sama, membasahi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, perbuatannya sama persis, membasahi tubuhnya seluruhnya, dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya, masya Allah, itu memang syarat sahnya mandi. Tetapi yang berbeda adalah niat. Kamu harus niatkan kalau itu untuk mandi janabat. Sehingga, kalau ada seorang yang junub di malam hari, kemudian pagi seperti biasa dia mandi, lupa kalau dia junub, maka belum sah untuk mandi junub. Kamu tadi sudah mandi, sudah. Mandi apa? Ya biasa saya tiap pagi mandi. Kamu katanya tadi malam junub. Astagfirullah. Harus mandi lagi. Mengapa? Karena tanpa niat. Maka akan dikatakan mandi janabah tadi sah kalau kamu niatkan untuk janabah. Barakallahu fikum. Demikian pula pembahasan-pembahasan yang seperti ini semua dibahas dalam fikih. Tetapi kalau ditujukan untuk siapa, maka ini dibahas dalam tauhid. La ilaha illallah. Bahwa dengan kalimat la ilaha illallah kita tujukan ibadah seluruhnya untuk Allah. Dan kemudian jangan ditujukan pada yang selainnya karena akan menjadi kesyirikan. Karena siapa yang beribadah pada Allah, maka dia bertauhid. Siapa yang beribadah pada selain Allah, berarti dia mengotori ibadahnya dengan kesyirikan. Nasallahu ta'ala a'lam. Nasallahu ta'ala taufiq wal afiyah. Subhanakum bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Kata beliau, aku tidak berani berbicara sebelum aku melakukannya sendiri. Maka aku mengumpulkan uang untuk membeli budak dan aku merdekakan. Setelah aku mampu untuk merdekakan, maka baru aku berani bicara dan aku katakan, dan aku memerdekakan budakku. Ini bukan merusak keikhlasan, tapi justru memberikan suri toladan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Masyaallah. Kaum muslimin, masyaallah ya. Waktunya sudah habis. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan esok hari. Dan terima kasih jazakumullah khairan atas atensi Anda semuanya atau pertanyaan Anda semuanya. Dan kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad bin Umar Samit jazakumullah khairan atas kehadirannya Ustaz dan juga nasihat serta ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin Allah, amin. Amin. Atas segala perhatian dan kebersamaannya kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas salah dan kurangnya. Akhir kalam kami Robi dan juga Ustaz Muhammad bin Umar Samit undur diri dari ruangan Anda. Wassalamualaikum Muhammadin walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.